Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan dan puasa. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan dia tidak sadar atau dia lupa, maka tentunya pendapat yang rajih bahwa puasanya tetap sah dan dia tidak batal. Ya, sehingga tidak perlu dia mengqadanya. Karena tentunya sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Man nasiya wa huwa sha'imun fa'akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Ya, barang siapa yang lupa dalam kondisi dia sedang berpuasa, lupa dia, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia meneruskan puasanya, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi makan orang tersebut dan memberinya minum. Artinya Allah takdirkan, Allah kehendaki secara kehendak kauniyah, iradah kauniyah, bahwa orang tersebut makan dan minum. Namun sekarang permasalahannya, apakah kemudian orang lain yang mengetahui membiarkan saja karena dia mendengar di sini? Ya, karena itu Allah ingin memberi makan dan minum orang tersebut. Nah, ya sudah, biarkan saja. Atau tetap kita ingatkan dan kita ingkari. Nah, maka tentunya barakallahu fikum ya ikhwan, yang perlu kita ketahui bahwa makan dan minum di siang hari Ramadan bagi orang yang berpuasa ini kan termasuk membatal puasa. Ini kan sesuatu yang bukan disyariatkan untuk orang yang berpuasa. Maka ketika orang tersebut lupa, puasanya tetap sah, dia melanjutkan puasanya. Namun bagi yang melihat, bagi yang mengetahui, maka wajib bagi dia untuk tetap menasehati dan mengingatkan, tidak kemudian membiarkannya. Nah, ya dari sini kita mengetahui sebagian yang orang yang keliru dalam memahami hadis tersebut, kemudian dia membiarkan orang yang makan dan minum dengan alasan yaitu Allah sedang ingin memberinya minum atau makan. Maka kita katakan tidak. Itu kehendak Allah secara dari sisi kauniyah yang Allah telah takdirkan. Namun tentunya dari sisi syar'i, Allah Subhanahu wa taala menghendaki orang yang berpuasa untuk menahan makan dan minum. Sehingga puasanya tetap sah, orang tersebut tidak berdosa, namun orang yang mengetahui, orang lain yang mengetahui tetap wajib untuk mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan puasa, masih terkait dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lupa makan dan minum, sekarang permasalahannya bagaimana orang yang menjimai istrinya. Nah, ya, kalau dia menjimainya secara sengaja, dia orang yang berpuasa, dia orang yang sudah balig, dia muslim, ya, seperti itu. Dia juga tidak safar, dia laki-laki yang tentunya tidak haid dan nifas, seperti itu, tidak sakit. Dia menjimai istrinya di siang hari Ramadan. Maka kalau sengaja dia mengetahui hukumnya dalam kondisi dia menyengaja, ya, maka yang demikian ini tentunya merupakan dosa besar. Nah, wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Wajib untuk mengqadanya. Dan juga wajib bagi dia untuk menebus dengan membayar fidyah. Apa itu fidyahnya? Yaitu atau tebusannya, yang pertama kewajiban dia atau kafarahnya apa gitu ya. Kafarahnya apa? Yang pertama kalau dia bisa, dia membebaskan budak. Yang kedua kalau tidak bisa, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini tolong diketahui ini sebagai ralat dari apa yang Anda sebutkan pada pelajaran sebelumnya. Ya, yang lebih tepat, ibarat yang lebih tepat yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Pada pelajaran sebelumnya Anda sebutkan atau pada taklim sebelumnya Anda sampaikan 60 hari berturut-turut. Nah, ini kurang tepat. Ya, tapi yang lebih tepat yaitu 2 bulan berturut-turut. 2 bulan belum tentu 60 hari. Ya kan? Bisa 59 hari, bisa 60 hari. Sehingga misalnya bulan ini 30 hari, bulan berikutnya 29 hari, ya maka kewajiban dia 59 hari, bukan 60 hari ya. Al-muhim urutannya membebaskan budak, kemudian apabila tidak mampu maka dia berpuasa berturut-turut selama 2 bulan berturut-turut. Bagaimana puasanya kalau ternyata dia sakit? Dia berpuasa membayar kafarah, kemudian di tengah puasanya sebelum 2 bulan dia sakit. Atau dia ada kepentingan yang memang dia harus untuk safar, yang dengan safarnya dia merasa berat untuk berpuasa. Apakah setelah selesai dari sakit atau selesai dari safar dia mengulangi lagi mulai nol, atau dia melanjutkan kewajiban yang tersisa? Ya, nah, sudah puasa berturut-turut selama 1,5 bulan, kemudian sakit atau safar misalnya, mana yang rajih? Maka yang rajih, wallahu a'lam bishawab, sakitnya tersebut dan safarnya tersebut, insya Allah tidak membatalkan puasa yang dia sudah lakukan. Sehingga ketika dia sakit, sembuh, ya dia lanjutkan sisanya. Dia safar, selesai safar, maka dia lanjutkan sisanya. Tentunya safar di sini memang betul-betul dia karena kebutuhan, bukan safar agar dia bisa beristirahat dari puasa kafarah tersebut. Ya, nah, maka ini yang perlu diketahui terkait kafarah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini tidak termasuk dari hari yang dia tinggalkan. Dia kan jima misalnya ya. Di hari di bulan Ramadan suatu hari dia jima. Nah, dia membebaskan budak tidak bisa. Maka dia memilih atau melakukan yang berikutnya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ini tidak termasuk dari hari yang di situ dia wajib untuk mengqadha. Nah, apabila dia tidak mampu karena kelemahan tubuhnya atau yang lain hal sehingga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib untuk memberi makan 60 fakir miskin. Dalilnya yaitu hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sedang duduk, para sahabatnya sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang kepada beliau. Tiba-tiba datang seseorang mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Nah, ya wahai Rasulullah, celaka aku, binasa aku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Ya Rasulullah, aku terbakar." Artinya terbakar di sini dia tahu bahwa ini merupakan dosa besar sehingga dia bisa binasa, dia bisa terbakar oleh api neraka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Malak, ada apa engkau?" Seperti itu. Maka dijawab oleh orang tersebut, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Dalam riwayat yang disebutkan fi Ramadan. "Ya Rasulullah, apa yang bikin aku bisa binasa atau aku bisa terbakar? Aku menjima istriku di siang hari bulan Ramadan." Dari sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari bahwa ini adalah perbuatan yang bisa membinasakan atau menghanguskan. Nah, bisa terancam dengan api neraka. Seperti itu, menunjukkan bahwa menyengaja berjima di siang hari bulan Ramadan ini termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mulai merinci kepada orang ini, apakah bisa membebaskan budak, apakah bisa kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, apakah bisa memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, dan hadisnya lumayan panjang. Hal ini juga sebetulnya mengingatkan kita untuk kemudian kita kembali mengingat pada sebuah permasalahan yang berkaitan poin nuktah manhajiyah dalam permasalahan akidah yang banyak didengung-dengungkan oleh orang-orang yang benci dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salafiyah, ya, kepada penyeru-penyerunya, orang yang membawa dakwah ini dengan dakwah yang murni. Di antaranya tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa beliau tidak memberi uzur orang yang jahil. Apa hubungannya? Hubungannya di sini kita mengetahui bahwa syubhat yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak memberi uzur orang yang jahil ini syubhat yang banyak dilontarkan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam. Sementara kita telah mengetahui secara jelas dalam risalah-risalah beliau kepada para kabilah-kabilah Arab yang ada di situ atau raja-raja yang lainnya, beliau memberikan uzur. Nah, namun ada pada sebagian kitab beliau yang seolah-olah menunjukkan bahwa beliau tidak memberi uzur orang yang jahil. Padahal maksud dari beliau bagaimana? Jelaskan oleh para ulama bahwa kejahilan itu tidak mendapatkan uzur apabila kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti orang yang jima di siang hari bulan Ramadan. Tahu ya? Orang jahil tapi dia tidak diberi uzur. Jahil yang apa? Tidak diberi uzur yang bagaimana? Nah, coba kita perhatikan sekarang. Ini orang jahil dia. Jahilnya apa? Dia tidak tahu kalau menjimai istrinya di siang hari Ramadan itu hukumannya ini. Jahil. Tapi dia tahu, dia mengetahui bahwa perbuatannya itu dosa, keliru. Nah, ya. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan orang yang berbuat suatu perbuatan, dia tahu perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, tapi dia tidak tahu efeknya, akibatnya. Maka ketidaktahuan dia terhadap efek dan akibat, ya, kejahilan dia terhadap efek dan akibat, ini bukan merupakan suatu uzur. Nah, ini juga yang disebut oleh para ulama. Ya. Orang mencuri, tahu mencuri itu dosa, tapi tidak tahu kalau mencuri itu dipotong tangannya. Maka ketika dia ditangkap, tetap potong tangannya. Nah, seperti itu. Dia jahil, tidak tahu. Jahil terhadap hukumannya. Sama orang ini, jahil kalau puasa berjima di siang hari Ramadan itu bisa diberi kafarah ini dan itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap, ya sudah. Nah, maka sama. Orang tahu bahwa ini adalah perbuatan terlarang, namun dia masih melakukannya. Maka dia dihukumi, dia mendapatkan hukum sesuai dengan perbuatannya. Ya. Walaupun dia tidak tahu itu akibatnya dibunuhkah, akibatnya dicambukkah, akibatnya di yang lainnya. Kalau mencuri, dia tahu mencuri dosa, tetap dipotong tangannya. Walaupun dia tidak tahu hukumannya dipotong tangannya. Kalau yang minum khamr tidak tahu kalau dia nanti bisa dicambuk, tetap dia dicambuk. Karena dia tahu bahwa minum khamr itu dosa. Apabila itu perbuatan kafir, kekufuran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar, perbuatan terlarang. Nah, tapi dia tidak tahu kalau dia bisa menyebabkan dia murtad, maka dia tetap dihukumi sebagai murtad. Nah, ini kejahilan-kejahilan terhadap efek dan akibat ini tidak diberi uzur. Ya. Nah. Maka barakallahu fikum ya ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan syubhat-syubhat yang banyak dilontarkan oleh musuh-musuh Islam terhadap para tokoh-tokoh Islam, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, diantara hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa kalau dia tadi, ini kondisi orang yang menjima dalam keadaan dia apa? Mengetahui dan sadar. Pertanyaannya, apa hukum orang yang berjima di siang hari Ramadan dalam kondisi dia lupa atau tidak sadar? Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Nah, di antara sebab perselisihan adalah apakah betul orang puasa Ramadan itu bisa lupa sampai dia akhirnya berjima? Beda dengan makan dan minum, ya. Makan dan minum kan sifatnya kadang spontan. Tapi kalau jima, ini kan ada proses. Dan jima itu kan melibatkan orang lain. Kalau makan minum kan kita sendiri. Kita lupa. Ya, ada air, ada apa? Bekas-bekas rempah-rempah, apa namanya, serpian-serpian makanan, kita icipi, kita coba, lupa kita. Wajar. Tapi al-jima sekarang ini melibatkan dua orang, suami istri. Dan ada proses lama. Seperti itu. Nah, sehingga atas dasar ini sebenarnya ulama mengatakan jima walaupun dia mengklaim dirinya lupa maka tetap batal puasanya. Kenapa? Kata pendapat pertama ini menyebutkan la yutasawwar, tidak tergambar orang puasa kemudian dia berjima dalam kondisi lupa. Nah, sehingga ini tidak mungkin katanya. Pendapat kedua mengatakan bahwa kalau memang betul dia betul-betul lupa maka puasanya tetap sah, yang penting dia segera menghentikannya. Alasannya ya lupa, namanya lupa. Nah, seperti itu. Kalau betul-betul lupa, tidak disengaja betul-betul, ya memungkinkan yang terjadi. Seperti itu. Nah. Ya. Contohnya misalnya bagaimana? Dia lagi safar atau istrinya lagi hamil atau menyusui sehingga istrinya tidak berpuasa. Istrinya biasa aja, santai saja. Nah, seperti itu. Karena istrinya tidak berpuasa, ya dia masih terbiasa dengan kebiasaan orang yang tidak berpuasa. Nah, sang suami menjimainya. Al-muhim, pendapat yang rajih, wallahu alam bisawab, apa yang disebut oleh pendapat kedua yang mengatakan kalau memang dia betul-betul lupa, maka yang rajih pendapat yang mengatakan bahwa puasanya tetap sah, tidak ada qadha dan juga tidak ada kafarah. Nah, kalau memang betul-betul lupa dan harus segera dihentikan ketika ingat dalam kondisi apapun. Nah, ya, sudah maaf-maaf saja ya, maaf sudah mau inzal, misalnya sudah mau keluar, ingat. Ya. Ya sudah jangan diteruskan sudah, cepat. Nah, sudah resikonya dia. Nah, ya karena dia lupa seperti itu. Karena kalau dia ingat kemudian diteruskan sedikit walaupun cuma sebentar saja, ini dosa besar. Seperti itu karena dia ingat. Nah. Taib. Kemudian permasalahan berikutnya. Di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan, kita tentunya mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah. Futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun niran wa sufidatish syayatin. Katanya bunyi. Enggak. Ya. Bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak memanfaatkan dengan berbagai macam ibadah. Zikir, baca Quran, sedekah, ya dan yang lainnya. Ini tentunya sesuatu yang tidak ada keraguan. Tapi sekarang permasalahannya begini. Orang ketika puasa terlepas tentunya ya dia bisa dosa, bisa tidak. Tergantung kondisinya. Dalam siang harinya dia tertidur. Misalnya. Ya. Bisa dosa, bisa tidak. Dosa ya karena dia ya sudah bermalas-malasan. Akhirnya siang harinya tidur terus. Kenapa? Malamnya begadang melakukan aktivitas yang capek, aktivitas yang tidak ada manfaatnya. Ya. Nah. Seperti itu. Akhirnya sampai siangnya tidur terus. Ada juga yang tidak berdosa. Memang dia ketika malam harinya atau hari-hari sebelumnya dia dituntut untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa berat. Misalnya dia seorang pemadam kebakaran atau seorang petugas pemadam kebakaran atau seorang dokter yang banyak kejadian misalnya di hari-hari tertentu, ya. Al-muhim hari tersebut hari-hari sebelumnya sudah capek, pada malam harinya dia aktivitas penuh dan harus dia lakukan karena menyelamatkan nyawa orang misalnya. Nah, tapi dia sudah berniat puasa. Apalagi mungkin sempat sudah sempat apa namanya? Sahur. Al-muhim kemudian siang harinya penuh dia tertidur. Nah, apakah orang dalam kondisi yang pertama ataupun yang kedua? Kita sekarang tidak berbicara masalah dosa dan pahala. Tapi sekarang kita berbicara sah atau tidak puasanya orang yang siang harinya tertidur seharian. Tertidur terus. Nah, maka kita katakan kalau dia tidak sadarnya itu karena tertidur, maka pendapat yang rajih bahwa puasanya sah, sehingga dia tidak perlu mengkodoknya. Kenapa? Karena dia masih ada sensitivitas, masih ada rasa. Ya, ihsasnya itu tidak hilang penuh. Perasaan kepekaan dia itu masih tidak hilang penuh. Artinya ketika dia dibangunkan, dia masih ya bisa bangun dia walaupun antara capek betul, tapi dia masih kerasa. Nah, kondisi orang yang tertidur di siang hari Ramadan seluruhnya, maka puasanya sah. Berbeda dengan orang yang pingsan, ya, al-ighma, pingsan dia, pingsan. Nah, sehingga dia betul-betul kehilangan kesadaran secara penuh. Mau dibangunkan sudah, kondisi orang pingsan kita tahu sendiri kan ya. Ketika pingsannya itu sudah enggak bisa bangun sudah. Seperti itu. Maka orang yang pingsan seperti ini puasanya hari tersebut tidak sah dan dia wajib untuk mengqadha hari yang dia tinggalkan tersebut. Nah, ini pendapat yang rajih. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Makana minas sawab fa minalli wahdah wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.